Saat ini, saat yang menentukan untuk cinta kita. Masihkah ada hatimu untukku di saat yang menentukan ini? Mungkin aku tak sempurna seperti yang engkau harapkan. Masihkah ada hatimu untukku di saat yang menentukan? Tak sempurna seperti yang engkau.